cinta model begini. Sungguh mati kita belum pernah rasa. Udah baku harga jatuh rasa tak pukul menembar totofori. Makan so jarang-jarang, tidur so kurang-kurang, gak ada tambah ganggu. Ngana menari-nari, kadang tetap tawa sendiri, kadang tak bayar penganan. Tak tanya pak mama, tak tanya pak papa, itu cinta monyet. Kalau cinta model bagi kita belum pernah rasa. Waktu dapat kuhaga jangka setahun pada Marta Tofori. Makan so jarang-jarang, tidur so kurang-kurang, karena tambah ganggu. Karena ada di piring, karena ada di kamar, karena menari-nari. Kadang tetap tawa sendiri, kadang tak bayar panjangan. Tetanya pak mama, tetanya pak papa, itu cinta monyet. Itu pandangan ter sama yang nak bikin kita soalnya bisa solo.